بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى senantiasa wasiatkan pada kita semua untuk bertakwa padanya dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah illa nafsul muslimah." Tidaklah akan masuk surga Allah Ta'ala kecuali jiwa seorang muslim. Karenanya kita syukuri nikmat Islam ini yang Allah Ta'ala telah jadikan kita semua sebagai muslimin. Jaga dan pelihara, jangan sampai lepas dari jiwa kita keislaman ini. Maka ikhwafila barakallahu fikum, dengan takwa kepada Allah, itulah diantara cara untuk menjaga keislaman kita. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan bagaimana cara mewujudkan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sungguh ikhwafillah barakallahu fikum, tentunya sebagai seorang mukmin akan serius dan sungguh-sungguh mencapai derajat takwa ini. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal'ifafa walghina. Beliau mohon kepada Allah petunjuk selalu. Beliau mohon kepada Allah ketakwaan. Dan beliau mohon kepada Allah agar selalu terjaga kehormatannya, harga dirinya dijaga dari hal-hal yang jelek, yang rusak, perbuatan-perbuatan yang keji. Dan beliau mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan jiwa. Karena sungguh ikhwa barakallahu fikum, empat perkara ini adalah kemestian bagi kita kaum mukminin tentunya, yang bila Allah berikan perkara ini tentunya akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semuanya. Kemudian ikhwa fillah, kita lanjutkan yang ketiga untuk mewujudkan takwa pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ihtimam bisunnah. Kita harus benar-benar perhatian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ikhwa barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebab kecintaan Allah kepada kita adalah tergantung bagaimana kita dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Andaikan kaum muslimin semua paham ayat ini, tentunya mereka tidak ingin atau tidak akan mencari jalan yang lain kecuali mereka akan tunduk pada apa yang telah dijalani, ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bukan muslimin yang pertama. Kita adalah orang-orang yang mengikuti jejak yang sudah ada sebelum kita, para pelakunya. Dan sungguh ikhwa barakallahu fikum, ini yang harus kita syukuri. Allah Ta'ala berikan kepada kita kenikmatan berupa petunjuk sama dengan petunjuk yang diterima Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, dan para sahabat yang lainnya. Petunjuk yang datang dari Allah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin selamat seperti keselamatan yang didapatkan oleh mereka, tempuhlah jalan seperti yang mereka tempuh. Mereka menempuh jalan yang mana? Jalan yang telah ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita tidak mungkin menempuh jalan mereka, mengejar mereka para sahabat yang telah sampai pada tempat yang Allah ridai, tentunya kita berjalan dengan jalan kaki atau bahkan merangkak pun teruslah kita jalan di atas jalan itu. Masih kita ingat hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid beliau, kemudian para sahabat mengelilinginya, dan ini adalah sebagai kebiasaan mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, mereka duduk di sekeliling beliau untuk mendengarkan kiranya apa yang akan beliau sampaikan. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, ketika kami duduk bersama Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, khotta lana Rasulullah SAW khottan biyadih. Telah membuat satu garis Rasulullah SAW, garis dengan tangannya lurus. Ya, tentunya ini panjang, lurus. Dan beliau menyebutkan, wa khotta hututan an yamina an shimali. Beliau membuat garis-garis yang banyak di kanan, di kiri. Tentunya pendek. Yang pertama ini panjang, terus yang banyak ini pendek-pendek. Dan ketika belum membuat garis yang panjang ini, belum mengatakan hada sabilullah mustaqimah, ini jalan Allah yang lurus, fattabi'uh, ikuti oleh kalian ini jalan. Dan belum membuat garis-garis yang banyak, dan belum mengingatkan kepada kita hadis subul, ini jalan-jalan kesesatan. Laisa sabilu minha illa syaitan yad'u ilai, tidak ada satu pun jalan yang ini, belok-belok ini, kecuali di situ ada syaitan menghadang kalian, menyeru kalian belok. Masya Allah, ihwa barakallahu fikum. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kalau bukan karena penjagaan dan perlindungan Allah, tentu kita tidak mungkin akan bisa terus jalan di atas jalan yang lurus itu. Walaupun tentunya jalan yang lurus ini mestinya mudah, namun sungguh sulit kecuali orang-orang yang Allah mudahkan. Karena begitu banyak godaannya. Dan kecenderungan manusia ingin jalan pintas. Apalagi ketika melihat jalan ini penuh onak duri, penuh dengan aral melintang. Sementara iblis membujuk-bujuk, ini enak jalannya, cepat. Ya, kamu kan ingin ke surga. Sudah ini jalan ini saja. Maka jangan heran ikhwah, kalau dari 72 golongan yang mengaku muslim dari golongan Islam ini, yang mereka adalah merupakan golongannya dikatakan Rasulullah SAW finnar, tidaklah orang-orang mengikuti bujukan mereka kecuali juga mereka mengajak, ini juga jalan ke surga. Coba lihat orang-orang tarekat, baik tarekat Sufiyah, Qadariyah, Naqsabandiyah, Jistiyah, Tadrudiyah, dan berbagai tarekat lainnya. Orang-orang ikut mereka itu karena apa? Dijanji oleh para ulamanya, guru-gurunya, kiai-kiainya, ini juga mengantarkan ke surga. Sampai diberi amalan ini, zikir ini, sekian ribu kali engkau baca ini, diamalkannya. Subhanallah, karena apa? Ini jalan ke surga. Andaikan kita tidak dibimbing Allah, sungguh ikhwa barakallahu fikum, tak mungkin kita akan bisa selamat. Maka dari itu kita syukur Allah telah menunjukkan pada kita jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal mari kita bersabar jalan di atasnya, dan kita yakin kita akan sampai menjumpai mereka. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Seorang akan dikumpulkan Allah taala bersama orang yang ia cintai. Kita mengikuti sunnah ini karena cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melakukan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya kepada beliau besar. Sehingga inilah harapan kepada Allah, kiranya Allah nanti kumpulkan kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya kalau orang badui itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ini para sahabat itu senang karena apa? Mereka akan bertanya sesuatu yang los, ya. Dengan polosnya dia akan bertanya sampai datang pada beliau dan mengatakan, ya Rasulullah, mata sah. Ya Rasulullah SAW, kapan kiamat? Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Pertanyaan begitu gamblang. Kemudian beliau bertanya lagi kepada orang Badui ini, ma'atat nabiha, apa yang kau siapkan kalau kiamat itu datang? Maka dia mengatakan, saya tidak banyak sholat, tidak banyak ini. Ya, ini uhibbullah wa rasuluh. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Sampai beliau akhirnya mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan Allah kumpulkan bersama orang yang Allah cintai. Ini yang perlu orang tua menanamkan pada putra-putrinya untuk cintanya kepada Rasulullah SAW besar. Dan jangan dikotori dalam pendidikannya dengan televisi dan yang lain-lainnya. Betapa banyak kaum muslimin yang menginginkan perkara ini, anaknya menjadi anak yang soleh, solihah. Namun tidak sadar di rumahnya berbagai macam kemaksiatan masuk, ya, televisi terus, anak-anak menyaksikan bagaimana, walaupun itu film-film kartun, Ipin Upin mamanya, ya, sampai anak-anak kita heran, katanya makan saja makan Ipin Upin, apa maksudnya? Karena Ipin Upin suka paha ayam, sampai begitu kata dia, kok sampai begini dia, fanatiknya dengan Ipin Upin, padahal itu bukan nabi, bukan apa, itu adalah kartun. Sampai pakaiannya anak-anak kadang, anak-anak muslimin. Karena gandrungnya dengan, apa namanya itu, pakaian kayak Superboy dan misalnya, yang ada apanya ini, seakan-akan dia bisa terbang. Ya subhanallah, ihwa barakallahu fikum, siapa yang ngotori? Anak asalnya bersih. Siapa yang ngotori kira-kira? Orang tuanya. Orang tuanya gak ngaku, saya gak ngotor mereka, saya gak didik mereka begitu. Tapi engkau siapkan televisi yang mereka saksikan tiap hari. Sedangkan kecintaan kepada Nabi tidak pernah engkau tanamkan. Sehingga banyak anak-anak yang muda mulai remaja, ya, anak-anak yang mulai pemuda-pemuda itu, masya Allah muslimin, padahal masya Allah dia anaknya kaum muslimin. Cukurannya sudah, ya, enggak tahu model apa itu. Kemudian rambutnya sudah kayak pelangi. Sebelah sini warna putih, ini warna biru, ini, warna macam-macam warnanya. Siapa yang ngajari kira-kira? Nabi ngajar begitu. Tentu kita jawab tidak. Kenapa begitu? Karena lihat, ya, bintang ini begini, bintang itu begitu. Kalau itu yang biasa, ihwa barakallahu fikum, dari orang-orang kafir itu, jangan tiru. Ya, jangan meniru binatang-binatang film itu. Yang mereka itu mengajarkan kefasikan kepada kita. Maka ihwa barakallahu fikum, ini yang perlu kita tanamkan pada putra-putri kita. Bagaimana dari sedini mungkin tanamkan. Pakaian yang wanita hijab seperti apa. Yang laki-laki seperti apa. Masya Allah. Dalam rangka apa? Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi orang yang inginkan jumpa Allah, inginkan keselamatan di akhirat. Nam ihwa barakallahu fikum, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah sampaikan dalam rangka kita meneladani, meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya sebagai aba, sebagai ummahat, bapak ibu, dialah awal orang yang memberikan keteladanan bagi putra-putrinya. Ibu teladan bagi putrinya, bapak bagi anak laki-lakinya. Ajak ke masjid, bukan diajak dibiarkan jalan-jalan, tapi bagaimana adab di masjid, adab ketika sholat, bagaimana adab ketika menuntut ilmu. Nah, ya fil barakallahu fikum, jangan abinya duduk di majlis ilmu, anaknya dibiarkan lari kemana sana kemari. Jangan, ajari duduk. Karena sungguh dari awal anak itu adalah kita punya kewajiban untuk mendidiknya. Disebutkan dalam sebuah syair, idal asru ulqiya ghaira zakin famatasku madad dahril furu'u. Kalau pohon tumbuh awalnya sudah bengkok, jangan kau harap akan lurus nantinya. Artinya kalau engkau membiarkan putra-putrimu pendidikannya begitu terserah, dia ada kesalahan, kebengkokan, dibiarkan, jangan kau harap dia akan jadi anak yang soleh. Didik dari awal. dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Dan iwafillah barakallahu fikum, kenapa kita harus mengikuti tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu jalan satu-satunya, jalan yang kita minta selalu kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, inilah jalannya. Maka ihwa barakallahu fikum, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, Allah sebutkan, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ilallah wa rasulihi liyahkum bainahum ayyakulu samina wa ata'na wa ula'ikahumul muflihun. Surat An-Nur ayat 51. Allah Ta'ala sampaikan, sungguh hanyalah ada ucapan orang-orang yang beriman itu kalau diseru pada Allah Ta'ala, diseru untuk mengikuti syariat Allah dan diseru untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka berhukum di antara mereka dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, ayyakulu sami'na wa ata'na, pasti mereka hanya mengucapkan satu kalimat ini, sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun, itu mereka orang-orang yang bahagia, yang seperti ini. Enggak cari jalan sendiri. Dan iwafillah barakallahu fikum, berani kita belok dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW, resikonya berat. Akibat tanggung sendiri. Apa yang terjadi? Allah katakan, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Allah katakan dalam surat An-Nisa ini, barang siapa orang yang ia berani atau menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah jelas kepada dia petunjuk, sudah sampai, sudah terang petunjuk bagi dia, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dia juga ikut jalan yang bukan jalan ditempuh kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu anhum. Akibatnya apa? Akibat dari dia telah menyimpang, maka perhatikan ikhwah, akibat dari dia sendiri telah menyimpang dari jalan Allah Ta'ala, nuwan lima tawalla, Allah biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Sungguh ikhwah barakallahu fikum, keburukan akan melahirkan keburukan, seperti kebaikan akan melahirkan kebaikan. Tidak bisa sebaliknya. Tidak akan mungkin keburukan melahirkan kebaikan. Dan tidak mungkin kebaikan akan melahirkan keburukan. Kalau sudah mulai menyimpang dia, maka dengan penyimpangan awal ini, terus semua perilaku yang dilakukannya, semua menyimpang. Maka tidak ada tobat bagi alul bid'ah. Karena apa? Dari awal kalau sudah masuk ke pintu bid'ah, seluruh amalan-amalannya pun akan masuk bid'ah 1, bid'ah 2, bid'ah 3, sampai semuanya bid'ah, sampai ke akhir ujung hidupnya bid'ah. Wal'iyadzubillah. Tapi kalau kita berusaha untuk melakukan kebaikan mengikuti sunnah, Allah akan bimbing dengan sunnah berikutnya, sunnah berikutnya. Itulah Allah kata dalam Al-Quran, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang sungguh-sungguh berjalan di jalan kami, kami bimbing dia pada jalan yang kami telah berikan petunjuk. Dibimbing dengan jalan-jalan berikutnya. Artinya dengan sunnah berikutnya, ilmu berikutnya, terus Allah bimbing. Maka ihwa barakallahu fikum, jangan coba-coba ada di hati kita keinginan belok, biar sedikit, jangan coba-coba. Karena apa? Jiwa kita ini, ya, an-nafsu manba'us syarr, jiwa kita ini sumber keburukan. Kalau sudah mulai belok, hati-hati. Seperti yang terjadi pada mereka orang-orang Yahudi ketika diseru Nabi Musa, Bani Israel diseru oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mereka itu apa? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyeleweng, menyimpang, Allah selewengkan hati mereka. Terus sehingga mereka sampai mendapat murka Allah, berulang-ulang Allah murka. Berulang-ulang Allah hinakan mereka, mereka tidak tobat-tobat. Wal'iyadzubillah. Jangan kita meniru mereka-mereka itu. Karenanya begitu besar resiko menyimpang dari sunnah Rasul SAW. Allah katakan dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka waspadalah kalian, hati-hati kalian, takutlah kalian akan jalan orang-orang yang mereka menyelisihi, menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Akibatnya apa? Ketika orang ini menyimpang dari sunnah Rasul SAW, dari petunjuk Allah, antusibahum fitnah, akan menimpa mereka. Allah akan timpakan mereka, ya, ditimpakan pada mereka fitnah di dunia, yaitu kesesatan, baik kesyirikan, kebid'ahan, juga ayusibam azabun alim, Allah timpakan pada mereka azab yang pedih, azab akhirat. Dan iwa fila barakallahu fikum, karena sesat di dunia amalnya, di akhirat semua sia-sia amalannya. Dan sia-sia ini menyebabkan apa? Kerugian bagi dirinya. Dan tidak ada kebaikan yang didapatkannya, akibatnya nerakalah tempatnya wal'iyadzu billah. Maka ini adalah penyesalan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana penyesalan mereka. Ya, sampai Allah katakan yauma ya'adzu, ketika mereka itu apa? Menggigit tangan-mangan mereka, dimasukkan dalam mulut mereka, menyesal. Ya letana ata'na Allah wa ata'na Rasul, duhai sekiranya dulu saya taat kepada Allah, sekiranya dulu saya taat kepada Rasul. Nyesel kalau orang bangkrut, usahanya paling gigit jari. Nyesel, ini bukan sekedar gigit jari, masuk tangannya menunjukkan nyeselnya luar biasa. Wallahu a'lam bisa yuhum barakallahu fikum, seperti apa mereka nanti di akhirat. Kita jangan ikuti orang-orang sesat. Ingat, kita ikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh kalau kita bisa bertahan, bisa beriman seperti iman mereka, apa kata Allah Ta'ala, fa in aminu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau mereka nanti bisa beriman seperti iman kalian, maksudnya Allah sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat belum menyampaikan, andaikan nanti mereka orang-orang setelah kalian bisa beriman seperti iman kalian, para sahabat maksudnya, faqadih tadaw, berarti mereka benar-benar di atas petunjuk. Namun sebaliknya, wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq, kalau ternyata mereka berpaling dari jalan yang ditempuh para sahabat, tidak seperti iman para sahabat, apa yang terjadi? Mereka telah sesat. Itu ikhwah barakallahu fikum. Jangan tengah-tengah kita ingin mencampur sunnah dan bid'ah, syirik dan tauhid, supaya bisa diterima di mana-mana. Ya, jangan dicampur. Karena orang yang mencampur ini, akibatnya apa? Ihwa barakallahu fikum, dia pasti akan mendustakan kebaikan dan kebenaran itu. Makanya Allah wanti-wanti dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali engkau campur hak dengan yang batil. Pasti yang terjadi, engkau akan sembunyikan kebenaran itu. Makanya tokoh-tokoh bid'ah, ulama-ulama bid'ah, ketika mereka tahu kebenaran, dia sembunyikan. Yang ditampilkan bid'ahnya, karena kalau dia jujur menyampaikan bahwa ini bid'ah, enggak ada tuntun dari Nabi, enggak laku dia. Enggak jadi tokoh dia. Dia sembunyikan kebenaran. Dalam keadaan dia tahu ini yang lebih berat azabnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, iwafila barakallahu fikum, kabar gembira yang sungguh sangat-sangat kita bahagia tentunya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga Allah. Qila wa may yabayar illa man aba, kecuali orang-orang yang menolak. Qila wa may yabayar Rasulullah, ditanya beliau ketika para sahabat radhiyallahu anhu mendengar, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Mereka heran, apa ada orang kok enggan masuk surga? Kalau saya tanya kepada hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada enggak di antara kita yang enggan masuk surga? Tentunya semuanya tidak ada, semuanya mau masuk surga, begitu. Nah ini mereka bertanya, ya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah, ditanya beliau, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab dengan jawaban simpel, singkat jawaban beliau, Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapapun mereka dari umatku yang mentaati diriku, mentaati Rasul SAW, yang akan masuk surga dia itu. Wa man asani, dan siapa yang durhaka menentang, menyelisihi sunnahku, sunnah Nabi SAW maksudnya, faqad aba, berarti dia itu orang yang enggan. Maka ikhwan fillah barakallahu fikum, tidak akan terwujud takwa kepada Allah karena banyaknya orang itu ibadah kalau ibadahnya itu menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadahnya itu menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menjadikan dia takwa pada Allah Ta'ala. Coba antum perhatikan, ketika datang sekelompok orang mendatangi salah satu rumah dari rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi, datang tiga orang atau tiga ya orang ini masih muda-muda semuanya mendatangi rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin nabi, mereka datang ingin menanyakan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, ketika telah diberitakan pada mereka begini-begini ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa seakan-akan betapa sedikit ibadah kita dibanding ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan seperti beliau digambarkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berdiri lamanya dalam salat sampai nampak kaki beliau bengkak. Mereka menganggap betapa sedikit ibadah kita, sehingga dengan semangatnya yang luar biasa ya, mereka mengatakan, aina nahnu minan nabi, di mana kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadahu firallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, padahal sungguh Allah telah mengampuni beliau dosa-dosa sebelum dan sesudahnya. Masyaallah, ihwa barakallahu fikum. Kemudian qala ahaduhum, seorang di antara mereka berkata, amma ana fa usolli al-laila abada, adapun saya akan selalu salat malam selamanya, ya, tidak akan pernah tidur. Wa qala al-akhar, dan yang lain berkata, wa ana asumud dahra wa la uftir, ya, aku akan terus puasa sepanjang masa, tidak pernah aku berbuka. Satunya lagi berkata, wa ana atazalun nisa fala atazawwaj abada, aku akan tinggalkan wanita, enggak akan nikah selamanya. Ini ucapan-ucapan ini menunjukkan semangat ibadah atau malas? Semangat atau malas? Semangat yang luar biasa. Semangat ingin apa? Memperbanyak ibadahnya supaya mendekati ya dengan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maunya itu. Tapi ingat, semangatnya ini anak-anak muda Masya Allah dari kalangan para sahabat. Ya, ini semangat bagus, ingin melakukan ibadah banyak. Tapi ingat, karena semangat ini tidak menjadi baiknya seseorang hanya bermodal semangat. Tapi ingat, baiknya itu kalau berdasarkan petunjuk. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika mendengar mereka-mereka mengatakan seperti ini, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, faqala, beliau langsung berkata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian itu tadikah yang mengatakan begini dan begitu, amma wallahi innil akhsyakum lillahi atqakum lah, adapun demi Allah saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan saya adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Jelas, Rasulullah SAW manusia yang paling takwa kepada Allah dan paling takut. dan beliau mengatakan, lakini asumu wa uftiru, akan tetapi aku berpuasa, aku berbuka, wa usalli wa arkud, aku sholat, aku juga tidur, wa tazawwajun nisa, aku juga menikahi wanita. Faman rohiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bukan dari golonganku. Masya Allah, ihwa barakallahu fikum. Lihat semangatnya orang-orang Khawarij ketika ibadah mereka malam dihidupkan dengan sholat malam, baca Quran. Sampai mereka itu saking takutnya kepada Allah menganggap pelaku dosa kafir, Masya Allah. Sehingga berusaha untuk tidak sampai terjerum dalam perbuatan dosa. Tapi amalan-amalan mereka seperti itu tidak menjamin mereka masuk surga. Karena apa? Mereka menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Bahkan belum menghabarkan yamruku minad din kama yamrusah meromia. Mereka keluar dari agama seperti keluar busur anak panah dari buruannya. Melesat jauh dari agama. Keluar mereka. Dan perhatikan ihwa barakallahu fikum. Ya, pengingkaran ulama dari kalangan tabi'in. Ketika mendapati orang yang kumpul berzikir dengan batu-batu yang mereka hitung 100 batu. Diingkari, betul. Karena apa? Walaupun mereka menjawab, kami inginkan kebaikan dengan ini, dibantah. Betapa banyak orang inginkan kebaikan, tidak sampai pada kebaikan itu. Karena apa? Jalannya keliru. Seperti kita semua, kaum mukminin ingin masuk surga, tapi tidak semuanya bisa masuk surga. Karena apa? Ya, saya ulangi, seluruh manusia ingin masuk surga Allah, tapi tidak semua mereka bisa masuk surga. Sebab apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, salah jalannya. Yang kedua, tidak tahu jalan. Kayak kita umamanya, ya. Kalau kita berjalan umamanya, kita mau berjalan ke Jakarta naik kapal. Ini kita nakodanya. Katanya mau ke Jakarta, kok malah sampainya ke Papua. Kenapa? Ini nakodanya gak tahu jalan. Atau salah jalan. Bisa jadi begitu. Ya. Karena apa? Ini sebabnya. Begitu banyak manusia ketika ingin masuk surga, ketemu ulama yang jahat. Ngajak ke neraka karena dia gak tahu jalan, dibimbing. Kesini aja bu, kesini aja pak, kesini mas, kesini. Masya Allah. Akhirnya ikut. Yakin sudah, itu jalan yang menyampaikan ke surga. Sehingga ketika ada orang lain mengingatkan, salah jalanmu, ini yang betul. Enggak, saya sudah senang dengan jalan ini. Nafsu yang bicara. Iya pak ya. Akhirnya ikhwah, ketika kita sudah mengerti sunnah, ingin mengajak orang tua kita kepada sunnah, kadang kita malah, kamu ini suruh belajar yang benar, malah ngaji gak benar. Dikira ngajinya gak benar malah. Padahal kita, Masya Allah, inginkan kepada sunnah. Perhatikan ihwa barakallahu fikum, betapa banyak orang yang ingin ibadah. Tapi ingat, semangat ibadah bagus, boleh. Tapi jalurkan pada jalan yang betul. Rasulullah SAW memangkas ini supaya jangan pemuda-pemuda yang seperti ini semangat ibadahnya dibiarkan terus sampai kesesatannya merajalela. Dan ihfilah barakallahu fikum. Ya, ini juga pelajaran bagi kita semua. Kalau lihat mereka ingin melakukan, ya, sampai karena ingin ibadah yang banyak tidak akan menikah selamanya. Menganggap yang bikin penghalang ibadah itu perempuan, ya, wanita, istri, sering menghalangi orang ibadah. Benar apa salah? Ya, tergantung dari kita mendidiknya. Kalau kita tidak pernah mendidik istri kita, maka yang terjadi apa yang Allah ingatkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Sungguh bisa jadi, ya, sebagian dari istri kalian, anak-anak kalian musuh bagi kalian. Ya. Sesungguhnya istri kalian, anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh kalian. Waspada pada mereka. Maka ihwa barakallahu fikum, ini semangatnya sampai enggak mau nikah, enggak mau direpoti, mikir biaya istri, mikir ini untuk istri, mikir cari kerja untuk mencukupi. Dia ingin ibadah terus, tapi dicegah oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Nikah juga sunnah Nabi. Naam yafila barakallahu fikum. Tidur juga sunnah Nabi. Ifa barakallahu fikum. Nabi memang tidur. Dan kita harus mengikuti sunnahnya dalam tidur. Sunnahnya bagaimana? Tidurnya, cara tidurnya, doanya ikuti. Agar kita tidur pun mengikuti sunnah. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, ada ulama salaf mengatakan kepada anaknya yang namanya Salam, ya Salam, nam ala sunnah khairun min istihatin fil bid'ah. Ya Salam, engkau tidur dalam keadaan mengikuti sunnah lebih baik daripada engkau sungguh-sungguh dalam ibadah tapi bid'ah. Sholat semalaman enggak tidur tapi bid'ah. Lebih baik kau tidur di atas sunnah. Tapi jangan jadi dalil kata ustaz, lebih baik tidur enggak usah sholat. Yang penting tidurnya nyunah. Ini salah paham. Bukan itu maksudnya. Ini dalam menjelaskan apa? Kalau kita melakukan amalan mubahat, tapi itu mengikuti sunnah, makan mengikuti sunnah, minum mengikuti sunnah, lebih baik dibanding mereka orang yang puasa, tapi puasa bid'ah. Puasa bagaimana? Puasa 3 hari, 3 malam. Puasa apa itu? 3 malam puasa. Sudah capek, lemas badannya, hampir mati, pingsan karenanya, tidak dapat pahala, dapat dosa. Mending kita makan, minum, tapi nyunah. Nilai sunnahnya maksudnya, ikhwah barakallahu fikum. Baik. Makanya Rasulullah SAW menyebutnya dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un. Beliau ulangi 3 kali. Binasa, celaka al-mutanatti'un. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa al-mutanatti'un itu? Al-muta'ammiqun, al-musaddidun. Mereka itu adalah orang-orang yang berdalam-dalam. Mereka orang yang memberat-beratkan diri dalam ibadah. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh sungguh-sungguh ibadah, ikhwah. Ingat, Rasulullah SAW bahkan pernah dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid. Nabi SAW memasuki masjid, faida habala mamdud baina sariyataini. Ada tali terbentang di antara 2 tiang di masjid, ada tali terbentang. Beliau bertanya, "Ma hadzal habl?" Siapa punya tali ini? Qalu, mereka mengatakan, "Hadza hablul Zainab." Ini tali punyanya Zainab. Ya. Fa idza fatarat ta'allaqat bi, kalau dia salat sudah lelah, dia ikat badannya dengan tali itu supaya bisa berdiri salat. Masya Allah ikhwah. Menunjukkan semangatnya salafus soleh dalam ibadah. Namun ingat, Rasulullah SAW membimbing mereka. Ya, sehingga semangatnya terarah dan sesuai sunnah. Ini yang perlu kita tiru. Bagi anak-anak muda. Semangat jihad bagus, tapi ingat, jihad bersama siapa? Jangan jihad bersama khalifah yang batil kayak Abu Bakar al-Baghdadi. Yang menyerukan ISIS, yang diserukan oleh ISIS. Jangan gabung dengan mereka. Ya, jangan tertipu dengan slogan mereka. Jihad, jihad, jihad, nanti engkau jadi korban bom bunuh diri. Hati-hati. Ya, yang inginnya masuk surga malah jadi sengsara di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini dikatakan ini tali Zainab punya. Maka na'am, ketika dijelaskan ini kalau dia sholat sampai lelah begini, dia gantungkan atau dia ikat dengan tali ini. Faqala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, hulu, ya hulu, beliau lepas, lepas tali ini. Dan beliau menyampaikan, lisalli ahadukum nasyatahu, ya, hendaknya kalian sholat dalam keadaan kalian memang masih segar, bugar, sadar. Segar, bugar, sadar ya. Begitu. Faidaftara faliyarkut, kalau memang sudah lelah, ngantuk, ya tidur dulu. Jangan dipaksa kalian mau lama sholat tapi sambil ngantuk-ngantuk. Bacaannya kacau. Hati-hati. Yang maunya istighfar malah doa yang lain mamanya. Hati-hati. Ikhwafillah barakallahu fikum. Ini para salafus soleh, para sahabat sahabiah dulu. Semangatnya ibadah luar biasa. Nah di zaman kita ini, apalagi yang masih awam, kadang-kadang santri juga, sama musyrifnya, disuruh sholat kalau belum takli di tangan musyrif, cair cepet ya, nggak bangun-bangun, jauh sekali. Kalau dulu semangat, ini malasnya, masya Allah. Jangan seperti itu. Di sini nggak ada sampai seperti itu ya. Insya Allah santri-santri di sini nggak ada yang sampai seperti itu. Sampai musyrifnya pegang tali atau selang, dipukulkan tar di kakinya supaya bangun. Insya Allah nggak ada. Ini zamannya zaman kesadaran. Jadi bangun tanpa dibangunkan ya. Sudah begitu mudah-mudahan insya Allah. Sudah tahu jam 3 bangun para santri, bangun. Nggak usah dibangunkan lagi. Maka biasakanlah ikhwah. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, ini satu contoh bagaimana orang-orang dalam ibadah di kalangan para sahabat, semangatnya mereka luar biasa, tapi tetap selalu dalam bimbingan, dalam bingkai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka apa ikhwah barakallahu fikum, ya, tidak menyimpang. Sehingga karena akan terjadi penyimpangan pada umat ini sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkhutbah dalam wasiat yang disampaikan selepas salat subuh. Dalam hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu an, dia menuturkan, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idatan wajadat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Kata Irbad bin Sariyah, telah memberikan wasiat pada kami, memberi nasihat kepada kami Rasulullah SAW, sebuah nasihat yang membuat hati ini tersentuh, terkerenyu, sehingga air mata kami berlinang. Dan beliau mengatakan, ka'annaha ma'idhatu mawaddi, seakan-akan wasiat beliau itu, nasihat beliau itu, nasihat orang yang hendak berpisah. Maka mereka mengatakan, fa'usina ya Rasulullah, berilah kami wasiat ya Rasulullah. Beliau pun kemudian faqal, menyebutkan wasiat. Ya, beliau bersabda, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah, aku wasiatkan pada kalian untuk selalu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kalian selalu mendengar dan taat pada penguasa. Wa in ta'mur 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian seorang budak sekalipun, kalian wajib taat pada penguasa kalian, mendengar kepada mereka. Dan beliau mengingatkan, inna umayya isminkum, sungguh siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan kasira, dia akan menyaksikan, akan melihat betapa banyak perpecahan terjadi pada umat ini. Ini bencana. Namun ingat, tidaklah Rasul SAW menyebutkan satu bencana kecuali beliau sebutkan solusinya. Seperti itu pula, tidak beliau sebutkan satu penyakit kecuali beliau sebutkan obatnya. Ini bencana yang menimpa umat, perpecahan yang akan terjadi. Dan beliau sampaikan solusinya, kalau kita dapatkan itu, fa'alaikum bisunnati, kalian pegang teguh sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyin, juga sunnah khulafa ar-rasidin, yang mereka terbimbing, mereka mendapat petunjuk. Setelah itu beliau berpesan, tamassaku bi'adhu 'alaihi bin nawajid, kau pegang teguh, gigit dengan gigi gerahamu. Masya Allah ikhwah, ibarat kita pegang tali, sudah dipegang dengan kuat, tambah dengan gigi kita menggigit pula. Kalau gigit sesuatu yang kuat itu gigi depan, gigi samping, geraham. Lihat gigi dan gigi gerahamu, kuat, tambah kuat. Karena sungguh ikhwah, kalau kita enggak kuat berpegang teguh dengannya, terhempas kita, terlepas, dan kita kandas dalam kesesatan. Wal'iyadhu billah. Kemudian beliau sampaikan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ini yang beliau takutkan terjadi pada kita. Hati-hati kalian dengan perkara yang baru dalam agama ini. Inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena yang baru dalam agama itulah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah ini sesat. Dalam hadis lain ditambah, kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar, setiap yang sesat itu di neraka. Maka kita diperintahkan Allah, fal yakhdhari ladina yukhalifuna an amri, mestinya kita khawatir, kita takut dari perkara-perkara yang kesesatan itu terjadi. Kita khawatir, apalagi di zaman kita begitu merajalelanya kesesatan. Subhanallah ihwa barakallahu fikum, sahabat yang mulia, cerdas luar biasa, Hudzaifah ibn Yaman, ketika datang pada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, orang-orang tanya tentang kebaikan, justru saya tanya tentang keburukan. Bukan untuk melakukan, tapi supaya terselamatkan dari keburukan itu. Kenapa ikhwah? Orang yang enggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, khawatir dia terjerumus. Semua menganggap baik. Tapi kalau kita bisa memilah, bisa memilih, ini baik, ini buruk, insya Allah, yang baik kita amalkan, yang buruk kita tinggalkan, itu selamat. Maka ihwafillah barakallahu fikum, ini yang ketiga. Perhatikan, beliau tidak sampaikan bencana, kecuali sampaikan pula solusinya, dan itu peganglah sunnah. Hati-hati dari bid'ah. Dan tidak ada tawar-menawar dengan bid'ah. Pokoknya semua adalah sesat. Tidak ada yang hasanah. Dan yang keempat ikhwah, untuk mewujudkan atau jalan merealisasikan takwa itu adalah hifdzus shalawatil khams. Menjaga, memelihara sholat lima waktu. Ini perintah Allah dalam surat Al-Ankabut. Wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikan oleh kalian sholat, sungguh sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka sholat ini adalah merupakan ciri kesolehan, ketakwaan seseorang. Kalau dia memelihara dengan baik, maka berarti menunjukkan kebaikan agamanya. Kalau dia sudah rusak sholatnya, tandanya rusak agamanya, rusak akhlaknya. Ikhwah barakallahu fikum, dulu para ulama kalau mencari guru untuk dia belajar, akan perhatikan sholat gurunya. Kalau gurunya sholatnya enggak betul, apalagi ilmunya, mau diambil apanya? Akhlaknya kepada Allah sudah rusak, apalagi amanahnya kepada umat. Ini tentunya waspada. Maka ya, seluruh kita mari ikhwah perhatikanlah ya. Perhatikan sholat lima waktu ini. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawat, kalian pelihara itu sholat-sholat lima waktu itu. Bukan sekedar kerjakan, tapi dipelihara. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajibnya, sunnahnya, tentunya semuanya. Agar selalu sempurna. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal maghrib pembahasan ini ikhwah. Karena mungkin sebagian ikhwah jamaah akan kerja. Supaya kita ada persiapan masing-masing di rumah. Dan semoga apa yang kita kaji ini menambah istiqomah kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran datang dari Allah, mari kita ikuti. Kesalahan, kekeliruan dari kejahilan kami, kami bertobat pada Allah taala dan mohon ditegur, dinasihati. Akhirnya subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.